Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, kembali kita bertemu pada subuh yang berbahagia ini dalam rangka melanjutkan kajian tafsir ayat Al-Qur'an dalam pembahasan tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada subuh ini kita sudah masuk kepada ayat ke-6 surat Ali Imran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 6 ini berkaitan dengan ayat kelima yang hari kemarin sudah kita bahas. Di mana kalau di dalam ayat kelima tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah baik itu di bumi maupun di langit. Nah, di dalam ayat ke-6 ini Allah memperdetil penjelasannya bahwa sampai-sampai di dalam pembentukan rahim sendiri, pembentukan janin dalam rahim itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk kamu di dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Jangankan untuk mengetahui, Allah sendiri bahkan yang membentuk perkembangan janin di dalam rahim seseorang. Nah, kalau saat sekarang ini ada yang mengatakan bahwa jenis kelamin janin itu sudah dapat diketahui melalui USG dan sebagainya. Apakah itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa hanya Allah yang mengetahui tentang masalah yang gaib? Allah yang membentuk di dalam rahim itu fase-fase perkembangan janin. Sebenarnya, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, perkembangan teknologi sekarang ini yang sudah dapat melihat jenis kelamin bayi itu tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena memang perkembangan atau untuk mengetahui jenis kelamin itu baru dapat diketahui pada saat janin itu berumur 7 bulan di dalam rahim ibunya. Sebelum itu, tidak ada yang bisa memastikan apakah janin itu berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Nah, dari ayat 6 surat Ali Imran ini tampak jelas pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Yusawwirukum fil arham. Allah yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu. Ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya manusia itu tidak pantas untuk membangga-banggakan keluarga dan sukunya. Kenapa? Karena memang manusia ini hidup itu berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memesan bahwasanya dia harus menjadi orang yang bersuku Jawa. Tidak ada yang dapat memesan kalau dia harus dilahirkan dari suku Melayu atau suku Mendeleng dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, tidak patut dan tidak pantas kalau ketika seseorang sudah keluar dari janin itu, dia ternyata membangga-banggakan tentang sukunya dan tentang negaranya. Yang jelas ayat ini juga mengisyaratkan bahwa semua manusia itu sama, yang paling lebih tinggi di mata Allah itu adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini juga memberikan satu isyarat bahwa sebenarnya segala macam bentuk takdir manusia itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan semenjak dari seseorang berada di dalam janin ibunya. Huwallazi subbihisma rabbikal ladzi khalaqa fasawwa wal ladzi qaddara fahada. Dialah yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya itu. Wal ladzi qaddara fahada, dan telah menentukan, mentakdirkan apa yang bakal diterima oleh manusia ini pada saat dia nanti keluar dari janin ibunya, fahada, dan dialah juga yang telah memberi petunjuk. Oleh karena itu, sebenarnya mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya Allah memang sudah menciptakan manusia itu di dalam janin ibunya, memberikan bentuk dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana seandainya seseorang dilahirkan dalam kondisi cacat? Apakah ini merupakan suatu kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan, sebenarnya pada saat manusia itu diciptakan dalam kondisi yang sempurna, dan memang semua manusia itu fasawa, kata Allah, Allah sempurnakan bentuknya. Keluar manusia itu, lahir dari janin ibunya dalam kondisi sempurna, itu sebenarnya merupakan satu rahmat yang harus disyukuri oleh manusia tersebut. Artinya Allah telah menyempurnakan dalam bentuk fisiknya. Ya. Akan tetapi seandainya ada yang terlahir dari rahim ibunya dalam kondisi cacat, maka itu juga merupakan salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari satu sisi orang yang sehat ini pada saat dia melihat orang yang cacat, seharusnya dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kesempurnaan bagi dirinya. Nah, bagi orang yang terlahir dalam kondisi cacat fisik tidak sempurna, maka sebenarnya ini tidak keluar dari keadilan Allah. Kenapa? Karena walaupun kurang dari satu sisi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melebihkan dari sisi-sisi lainnya. Lihatlah orang yang buta, walaupun matanya buta, tapi Allah lebihkan dari sisi pendengarannya, dan begitu juga dari bentuk-bentuk yang lain. Dan sebenarnya kalau kita lihat di dalam sejarah kehidupan manusia, banyak sekali orang-orang yang cacat fisiknya, akan tetapi ternyata memperoleh posisi yang tinggi di dalam kehidupannya. Salah satunya adalah sejarah telah mengenal seseorang yang bernama Timurling, yaitu seorang jenderal panglima perang yang sangat disegani, akan tetapi ternyata fisiknya itu cacat, yaitu kakinya pincang sebelah. Ya. Sejarah juga mengakui keberadaan seorang Napoleon Bonaparte yang walaupun dia berbentuk cebol pendek, tidak sama dengan bentuk fisik orang yang tinggi tegap dan gagah, akan tetapi ternyata menjadi seorang panglima perang yang sangat-sangat disegani oleh pihak kawan maupun lawan. Juga pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita banyak mendengar kisah-kisah tentang seorang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah ahli tafsir, ahli Al-Quran. Tapi ternyata kalau lihat dari sisi fisiknya, dia adalah seorang yang kakinya itu cacat, badannya itu kurus, bahkan sampai sejarah itu mengatakan terkadang kakinya itu hampir-hampir tidak dapat menopang tubuhnya. Akan tetapi ternyata melahirkan seorang sahabat yang ahli Al-Quran yang terkenal sepanjang masa. Jadi di dalam kehidupan ini, seorang muslim intinya harus banyak-banyak belajar dan mengambil ibrah dari apa yang dilihat dan didengarnya. Pada saat dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia mengakui akan kebesaran Allah itu. Pada saat dia melihat kekurangan dari sisi seseorang, maka seharusnya dia bersyukur dari sisi yang lain, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan dirinya dalam kondisi yang sempurna. Apapun yang menimpa manusia dan dialami manusia, itu semuanya harus disyukuri oleh orang tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu hanyalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Baiklah para pendengar rahimakumullah, inilah mungkin prolog singkat dari saya dari ayat 6 surat Ali Imran ini. Di studio sudah ada bersama kita Ustaz Ardiansah dan Ustaz Zainal Arifin yang akan mengembangkan pembahasan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Pada ayat ke-6 dari surah Ali Imran ini kita menemukan kata-kata yusawwiru. Sawwir, taswir, menggambar. Jadi sebenarnya apa yang disebutkan Allah ini sangat menarik dengan ilmu perkembangan di dunia saat ini. Artinya sebelum membangun segala sesuatu, itu harus ada maketnya dulu, ada denahnya dulu. Allah begitu juga. Sebelum dia menciptakan manusia, dia buat dulu petanya bagaimana. Aku inginnya bagaimana? Ada petanya. Jadi di sini ada suatu perencanaan yang matang. Walaupun yang direncanakan itu cacat gitu, tapi itu semua berdasarkan perencanaan Allah. Jadi ketika rumah itu salah cetak, bagi Allah tidak ada. Allah menciptakan manusia sesuai dengan keinginannya, dan keinginannya itu salah cetak. Seperti kembar siam atau bahkan mandul. Mandul itu sendiri adalah keinginan Allah dalam memproses rahim seorang wanita sehingga menjadi mandul. Bukan berarti Allah lupa tidak memberi. Mandul itu sendiri kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi adalah merupakan satu pemberian. dan itu suatu hal yang disyukuri. Apabila itu dipasrahkan kepada Allah, maka kita akan sampai kepada pernyataan wahu al-azizul hakim, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi apapun yang digambarkan Allah dalam rahim itu merupakan kebijaksanaan yang bila kita renungi akan benarlah Allah maha bijaksana. Kemudian benar kata Ustaz Perdana bahwa Allah itu membuat sesuka hatinya, yasha. Dan ini merupakan suatu pelajaran yang begitu berharga bagi kita, bahwa alam ini tidak selamanya berjalan sesuai dengan hukum sebab akibat. Tidak selamanya hubungan suami istri melahirkan anak. Karena kalau itu terjadi, maka lupalah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang memang ada aturan main itu dilanggar. Untuk menjadi perenungan bagi kita sebagai makhluk, bahwa sunnatullah, kausalitas, al-asbab atau sebab akibat tidak mungkin terjadi tanpa ada musabib, tanpa ada pencipta, tanpa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Allah mengatakan la ilaha illa huwa. Ketika Allah membuat rahim dan hasilnya yang bermacam ragam, untuk menambah keyakinan kita, benarlah di balik proses terjadinya anak atau tidak terjadinya anak, kembar atau mendapat laki-laki semua atau perempuan semua, atau kembar siam atau bahkan tidak mendapat sama sekali, adalah cerminan bertambah iman tidak kita mendekatkan diri pada Allah atau tidak. Ketika kita mendekatkan diri pada Allah, kita pun akan mencapai satu kesimpulan bahwa dialah Al-Aziz dan Al-Hakim. Ya, benar sekali Ustaz Zainal. Menarik sekali tadi pernyataan Ustaz Zainal bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu sekehendaknya. Jadi kehendak Allah itu berada di atas kehendak manusia, dan kehendak Allah itu berada di atas hukum kausalita. Ya. Jadi jangan heran misalnya, jangan gerubak-gerubuk ke sana kemari kalau misalnya ada istri seorang suami, jangan misalnya bingung pada saat istrinya melahirkan anaknya hitam sedangkan orang tuanya kulitnya putih dua-dua. Iya. Kenapa? Ini jadi curiga, malah jadi dosa. Sudahlah sudahlah anak tadi hitam keluarnya, akhirnya ditambah lagi curiga, makin berdosa lah orang tuanya tadi. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu berdasarkan kehendaknya. Dan cerita tadi pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang datang mengadukan perihalnya. Wahai Rasul, aku putih, istriku putih, tapi anakku hitam, wahai Rasul. Aku curiga jangan-jangan dia ada selingkuhannya ini. Kata Rasulullah, coba kau tengok kuda tu. Nah, di antara kuda tu, apakah ada yang beda warnanya? Anaknya itu dari induknya, ada Rasul. Begitu juga lah manusia, sama seperti kuda. Kuda itu ada yang anaknya hitam, ada yang anaknya putih, ada yang anaknya belang-belang, sama juga seperti manusia. Kemudian ada satu hal lagi tadi yang menarik dari pernyataan Ustaz Zainal, bahwa Allah memberikan pengajaran yang cukup mendalam di dalam ayat ini dengan memakai redaksi yusawwiru. Allah membentuk, Allah membuat rancangan terhadap apa yang ingin diciptakannya. Maka oleh karena itu kita sebagai muslim hendaklah merencanakan hari-hari di dalam kehidupan kita. Dan inilah satu hal yang kurang dari muslim sekarang ini. Terkadang kita masuk pagi itu tidak tahu apa yang mau kita lakukan pada siang hari ataupun pada malam hari. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri sudah mengindikasikan tentang makna daripada ayat Al-Quran ini dengan mengatakan barang siapa yang harinya ini sama dengan hari kemarin, maka sesungguhnya dia adalah orang yang merugi. Kalau ternyata hari ini lebih baik, maka dia adalah orang yang beruntung. Kalau ternyata harinya sekarang ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, dia adalah orang-orang yang tercela. Jadi oleh karena itu kita sebagai muslim hendaklah membuat planning, hendaklah membuat rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita agar dapat menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar. Bukankah Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia itu adalah yang dapat memberikan hasil yang maksimal, kebaikan maksimal kepada orang lain. Dan ini hanya bisa didapatkan dengan perencanaan. Tidak salah kalau ada pepatah Arab yang mengatakan kumpulan orang-orang zalim yang punya planning itu akan dapat mengalahkan kumpulan orang-orang mukmin yang tidak punya planning di dalam kehidupannya. Mungkin dari Ustaz Adi ada tambahan? Iya, saya hanya ingin mengatakan bahwa kita hendaklah mengimani firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan juga dengan pembahasan kita dalam surah Al-Imran ayat ke-6 ini, di mana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Jadi seperti yang sudah dinyatakan tadi, bagaimanapun dari fisik manusia itu, ada yang cacat dari lahir, ada yang cacat setelah lahir, ini semuanya adalah kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mengetahui apakah yang cacat lebih tidak baik daripada orang yang sempurna secara fisiknya, atau orang yang cacat itu lebih baik daripada orang yang sempurna fisiknya. Oleh karena itu, kebaikan itu sendiri adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu adalah kebaikan di dalam kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mampu bersabar dikala ia mendapatkan kesulitan, tetapi tidak mampu bersyukur dikala mendapatkan kenikmatan. Oleh karena itu, dengan ayat ini semakin kita mensyukuri diri kita bahwa kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk beramal ibadah. Oleh karena itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbudun fihi katsirun minal insan, as-sihhatu wal faragh. Dua hal yang paling manusia banyak melalaikannya dari nikmat Tuhan. Yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah waktu yang luang. Itu mungkin tambahannya. Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Para pendengar rahimakumullah, jadi sebagai inti pembahasan kita pada ayat 6 surat Ali Imran ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mutlak dan mampu menjadikan sesuatu dengan ucapan kun, akan tetapi Allah memberikan pengajaran di dalam ayat 6 Ali Imran ini bahwa Allah juga membuat rancangan-rancangan terhadap apa yang diciptakannya. Sebagai muslim sudah sepantasnya dan memang sudah sewajibnya kita meniru segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih sukses pada masa-masa yang akan mendatang. Dan di akhir Allah menutup ayat ini dengan la ilaha illahu, bahwa hanya Allah lah yang punya kekuasaan mutlak, al-azizul hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah bijaksana di dalam menentukan segala keputusannya. Oleh karena itu, jadilah kita sebagai seorang muslim yang juga bijaksana di dalam menetapkan dan memutuskan sesuatu dan dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita dapat menjalani hari kita ini dengan penuh kebaikan dan penuh kebijaksanaan, dan menjadi muslim yang dapat selamat di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya Ustaz Perdana Indra, bersama saya ada Ustaz Zainal Arifin dan Ardiansah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.